kau di sampingku, ku ucapkan janji setiaku kepadamu, kepadamu sayangku ini. Tak pernah kusangka janji tak terpenuhi, pengertian selalu ku harapkan. Oh sayang, sayang, sayang, sayang, oh sayangku. Semuanya ini menimpamu karena aku pada bulan janji tak terpenuhi, pengertian selalu ku harapkan. Oh sayang, sayang, sayang, sayang, oh sayang.